Kepada ikhwan sekalian, kita manfaatkan waktu insya Allah sekitar 10 menit istirahat, ya, dipersilakan kepada ikhwan sekalian untuk mengambil waktu yang telah disediakan, kemudian nanti kembali lagi masuk ke dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.